Yahya pasal 20. Mangajahimi puang isa nakua. Lami ingaran te'e kadangku ukumua. Ya kedenni tomentama bala bembala. Na te'e dan nanola babangan. Apan te'e keri rompo. Yamo taboko na parampo. Apa yan na tomang rewan nola babangan iya. Ya jo'o tomang ngampa babangan. Na timbakan ni. Na mentama jo'o tomang rewa. Ya to bembalaan ang pesa ading ito gamaranna, kena tambay si mesa-mesa ito sanganna, na solan ni mesun. Ya kena pasun mi jo bembalaana, jolo milako lumingka jo to mangrewana, na undi to bembalaana, na saba na pegamara ito gamaranna. Chai me undi lako to lain, apalapalairi, sanga teeda na pegamaray. Na curitan ni puang isa tu lako tau te pang pasusian, apa teeda nesin ito batuananna. Ya mo jo anak kuwa pole puang isa. Lami ingaran te'e kadangku kumua. Aku mo to susi babangan. To naula bembala mentama balana. Sininna toto ratu jolo na aku. Ya mo taboko ba atu parampo. Apa te'e dan na pesa adingi i bembala to gamaranna. Aku mo to susi babangan. Ya toto mentama bala. Na aku naula. La salama i. Ya jo tau la susi to bembala minta mamesun balana nampak kande. Ia to taboko ratu ria laboko. Lapabuno namak kasolang. Apa ia te aku ratu na lamben katuan tolino anna tuo tang kakurangan. Aku mo to bang rewa makanana. Ya to mang rewa makanana. Pangaben sunga anna sulle to bembala ana. Ia to mang rewa to kumande gajira. Teeda na susi to mangrewa ton nampui i jo bembala. Ya kena kite to asulampung ratu, lapalai i salai i to bembala. Na saamak ki asulampung jo bembala, na pasi sarak-sarak ki. Palai i jo to dipagajira, sangado ira ya to naanga. Teeda na iya na puinawai to bembala. Aku mo to mangrewa makanana. Susi ambe nisen na aku nisen ambe, susi toda aku. Ku isen ngasan to bembala aku. Naya nga santoda nisen na, nampangaben na sunga aku, sulle bembala aku. Den nuna pa bembala lain, to bembala aku toda. Apa teeda yan napolelan main teebala, nalaku solan toda, nasa ading ito gamarangku, namang mesa solangasan ni, na mesa rato mang rewana. Napakamoja na ambe, sangal lampangaben na sunga aku, ang kutuwa pole. Moy mesa ataw teeda nakulen nalai sunga aku, keteeda kupuelohi. Makuasa nang pangaben sunga aku, na makuasa to'o na atua pole. Yamo te'e, to parenta ku tarima jome ambe eku. Si pekka pole omi toto Yahudi sa'ading ijo kadanna puang isa. Buda ito kumua. Na tamai isetang nama amemi. Ami pesa'ading nyori kamu. Apa den to'o to lain kumua? Iya toto na tamai setang te'eda yan namang kada susi tu. Te'eda na kule to setang papa kita atau buta. Mangkai jo'o, na dete emi watunna to pangramian dini ningaran ni, to kadicerakanna bola pungala ta'ala jo'o kota Yerusalem. Na iya jo'o watu kamacaketan. Lumingka-mingkai puang isa jo'o rante pentionganan, to disanga rante Sulaiman, jo'o salian bola pungala ta'ala. Na ratu sirempun to pekamberan to Yahudi ngguririkki puang isa, nakutanai nakua piran para masain ki lamang tangah bawan pisen mokan manasana ke kita moto raja mang pasalama nebali puang isa nakua mangka mo kamu kupawan micia matappa yato panggaukan kupugau mpake kuasanna ambeku ya mempamanasana ca kamu matappa sangatangnya kamu bembala aku nasading bembala aku to gamarangku. Nakuisen ni, naundingasan mi lako aku. Angku benni katuan melo teeda cappana, na teeda taruh mon nama solang. Moe mesa tau teedang kulen rampai jome aku. Ambeku to kaminang makuasa. Ya mau mangkam pangabenni jo bembala lako aku. Moe mesa tau teedang kulen rampai jome ambeku. Aku na ambeku to mesa akan. Nala pole omi batu toto Yahudi lana lekosan ito puang isa. Apa nak kuah puang isa angkuan ni? Buda mo to panggaukan melo mi kita mangka kupugauk to naswan na ambeku. Panggaukan umbon na rato sipato lamini ilek ko na batu. Mebali toto Yahudi nakua. Teda na iya to panggokan melota angkila lekko ki. Apa iya raton capa ki ipuang Allah Ta'ala. Mesa ki tolino, tapa pada ipuang Allah Ta'ala to kaleta. Nakua puang Isa. Den diuki lang sura Allah Ta'ala kumua. Nakua puang Allah Ta'ala. Kamu mau dipapada Allah Ta'ala. Mi isen kumua teda mo nawading di ta'day to diuki lang sura Allah Ta'ala. Jadi yake den diuki lang sura Allah Ta'ala. Kumua puang Allah Ta'ala sangai Allah Ta'ala toton tarima ito kadanna. Matumbay misangan na ncapa puang Allah Ta'ala. Kekukua anak Allah Ta'ala na. Na ambe yang pilay na naswana atamalino. Yake la teday kupugaw kito jaman naswana ambe. Janggi mi katapay na. Apa yake kupugaw mi jao jaman naswana. Mi cang katapay na. Yabang mo jao jaman kupugaw mi katapay. Kumua jaman pole jao may puang Allah Ta'ala. Na iya miniim pahang tongan ni kumua, ambe memesa asola aku, na aku memesa asola ambe. Na daduuna pito tau lanjok ko puang Isa, papampe laparan ni kalena. Bole-bole i puang Isa lian sambalina sa dan Yordan. Atoro jio tonani mang jio Nabi Yahya ton na te'e. Ratu omi totobuda lako puang Isa, na kua. Teda na pegauk tanda mejangaran Nabi Yahya, apa tongan ngasang tona paum pawi te tau buda tau sambali matappa lako puang Isa.